Bismillahirrahmanirrahim. Masih dalam ucapan Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah. Walihada, oleh karena itu اتفق العلماء على أنه إذا عرف الحق sepakat para ulama apabila al-haq sudah diketahui ya, la yajuzu taqlid ahadin fi khilafih, seorang tidak boleh taqlid ya, misal masih khilaf panjang misalkan ya. Misalkan dulu masalah ihya uturat panjang. Kalau sudah diketahui bahwa ihya uturat itu afiliasinya kepada ikhwanul muslimin, ahlul bidah, ya sudah selesai. Al-haq sudah diketahui. Jangan kamu malah ikut dengan al-batil. Lah ini, annahu idza urifa al-haq, apabila sudah diketahui al-haq itu sudah diketahui, sudah jelas gamblang, maka enggak boleh seseorang taklid kepada tokohnya sehingga dia bertentangan dengan al-haq. Wa inna matanaza'u fi jawaz taklid al-qadir al-istidlal. Nah, atau ya masalah apa, misalkan masalah rokok ya, dia mungkin ya dia bodoh atau apa, kalau dia sudah tahu ini membahayakan, nah udah jelas. Masalah apa lagi misalkan masalah apa Nah, permasalahan misalkan khilaf, tapi kalau dia sudah tahu al-haq, ya sudah, yang salah ditinggalkan. Jangan terus-menerus membela kesalahan, jangan. Paham ini? Ya, karena berbahaya. Nah, yang dibolehkan taklid itu ketika dia enggak faham apa-apa. Faham enggak? Misalkan dia mualaf baru masuk Islam, atau walaupun muslim dari kecil, dia enggak faham agama. Sholat, duduk tuh gimana, tahiyat tuh apa, ini hukumnya apa, sunnah-sunnah sholat. Dia masih ngikut-ngikut aja, ngikut baru gabung misalkan, kenal dakwah salaf. Lihat ikhwan gerakin jari, ya gerakin jari. Ditanya apa dalilnya, enggak tahu. Cuman dia enggak faham, baru. Ya. Mungkin kalau awal-awal labas, tidak mengapa dia ngikut. Tapi kalau dia sudah belajar, beda lagi. Belajar setahun, dua tahun, tiga tahun, sepuluh tahun, dua puluh tahun dia belajar, ya enggak boleh dia ikut-ikutan. Dia cari ini sumbernya mana, yang dhaif mana, yang sahih mana. Paham? Maksud enggak? Ya. Nah. Wa inama tanaza'u fi jawaz taqlid al-qadir 'ala istidlal. Mereka berselisih pendapat tentang bolehnya taklid lil qadir al istidlal, bagi orang yang mampu mencari dalil. Wa in kana ajizan an idhar al haqq alladhi ya'lamu fa hadha yakun kama na'rifu anna din al islam haqq wa huwa bain al nasara. Sekarang kata Syekhul Islam Taimiyah rahimahullah, kalau seandainya dia lemah an idhar al haqq, lemah dia tidak bisa menampakkan al haqq. Paham enggak? Mau sholat jamaah lemah, redup, lemah. Lemahnya kenapa? Ah, karena malu. Mungkin dia tinggal di perkampungan apa? Ahl Ma'asi. Dia tinggal di mana? Di pemukiman orang-orang Kristen misalkan. Dia mau menampakkan al-haq, lemah, enggak bisa. Ada enggak yang jenis seperti itu? Banyak. Banyak. Kata Syekhul Islam Taimiyah rahimahullah di sini, "Wa in kana ajizan an idhar al-haq alladhi ya'lamu." Kalau dia lemah, enggak mampu menampakkan al-haq yang dia sudah faham ini, hadza yakunu kaman 'arafa anna lina al-islam. Ini sama seperti orang yang sudah mengetahui bahwasanya agama Islam adalah agama yang hak, tetapi dia tinggal bainan Nasara, di pemukiman orang-orang Nasara, pemukiman orang-orang Kristen di situ. Kan lemah. Lemah enggak? Ya lemah, dia sendirian, lemah. Bagi istrinya mungkin pakai cadar. Wah, sudah ini lagi. Ribut lagi. Fa idza fa'ala dzalik ma yaqdir 'alaihi min al-haq la yu'akhadh bima 'ajaza 'an. Coba penting ini ucapan Syekhul Islam. Ya, fa idza fa'ala ma yaqdir 'alaihi min al-haq. Kalaulah seandainya dia bisa melakukan sedikit dari al-haq yang dia faham, yang ada ilmunya, yang dia faham. Ya, sedikit mungkin. Maka sisanya coba perhatikan. La yu'akhadh bima ajaza'an. Maka sisanya ya, dia enggak berdosa. Karena lemah, enggak bisa. La yu'akhadh bima ajaza'an. Ya, dia enggak berdosa terhadap yang dia enggak mampu. Karena apa? La yukallifullahu nafsan illa wus'ah. Allah Subhanahu wa taala tidak membebani seseorang yang dia tidak mampu. Wa haulai kan Najasyi wa ghairih. Ini sama seperti apa? Najasyi. Najasyi itu siapa? Najasyi itu siapa? Raja Najasyi yang tinggal di mana? Di pemukiman orang-orang Nasrani. Dia lemah, enggak bisa apa-apa. Dan yang semisalnya ya, kaum muslimin dia mungkin dia di Damat, di Yaman belajar, tahu-tahu pulang ke Amerika, pulang ke Inggris, pulang ke Perancis, ya lemah, enggak pakai jenggot lagi, enggak pakai jubah lagi. Ya wes. Hilang begitu saja. Kalau dia masih multazim, ya masih istiqomah, masyaallah. Ya, kalau sudah hilang, wah ini yang repot. Dan itu banyak yang seperti itu. Ya. Banyak yang seperti itu. Karena enggak sedikit, bukan 1-2. Ikhwan mungkin dari Perancis, dari Amerika, dari Inggris, dari mana. Tinggal di Damaj misalkan. 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun. Belajar di Damaj, di Yaman. Pulang lagi, awam lagi. Atau minimal dia sholat, sisanya ya wis. Ala kadarnya. Paham gak? Nah, apa adanya seperti itu. Nah, dan ada banyak kejadian seperti ini, ada banyak. Kalau dia istiqomah, masya Allah, tabarakallah, dia bisa menjaga agamanya. Ya, kalau dia tinggalnya di pemukiman kufar, awam, ma'asi, ahli dzunub, ini yang diwaspadai, yang harus hati-hati, karena penting. Ya. Nah ini juga bantahan terhadap pendapat yang mengklaim tempatnya ini paling suci. Ya, ini termasuk bantahan, walaupun sedikit. Oh, pokoknya di luar jurumiyah maksiat semua. Terus di dalam jurumiyah, wes semua ibadah taat. Allahu a'lam. Ya. Ya walaupun mendukung biar lingkungan, ya tetap mendukung. Tapi jangan terlalu gulu, jangan berlebihan. Karena kisahnya siapa yang sudah kita Salman Al-Farisi dengan siapa? Kisahnya siapa? Salman Al-Farisi sama siapa? Siapa yang ingat? Yang kemana? Yang ke Masjidil Aqsa. Siapa itu kisahnya siapa? Siapa ingat? Katanya apa? Busaid Al-Khudri wala man? Siapa? Abu Talha? Siapa? Al-Muhim antara Salman Al-Farisi dengan satu lagi sahabat mengajak tinggal di mana? Tinggal di mana? Palestine. Palestine itu di mana? Masjid Al-Aqsa. Ya. Dikatakan kepada beliau, mari kita tinggal di sini saja. Ya, tempat yang disucikan oleh Allah. Karena tempat yang disucikan itu di muka bumi ini ada berapa? Mekah, Madinah dan Masjidil Aqsa. Selainnya. Nah, tidak ada dalil. Ya, tidak maksum, tidak terjaga. Yang dijaga oleh Allah sampai hari kiamat di mana? Mekah, Madinah dan Masjidil Aqsa. Yang disucikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ditegur, dibantah. Sesungguhnya tempat itu tidak mensucikan seseorang. Tetapi yang bisa mensucikan seseorang adalah amalannya. Amalannya. Ya, berapa banyak orang yang bermaksiat di mana? Di Mekah, di Madinah ada juga. Yang maling, mencuri, apa-apa. Ada, ya ada. Sehingga berlipat ganda dari dosanya oleh Allah. Dan ini, ya, terlebih misalkan kaum muslimin di mana, di Australia, di Jerman, di mana, yang dia pemukiman orang-orang kufar mungkin, atau mungkin syugul, dia mungkin orang Indonesia, muslim, mungkin ahlu sunnah, tapi dia kerja di Jepang misalnya. Atau dia kerja di Inggris atau di Amerika yang, ya dia bisa menampakkan keislamannya sesuai dengan dia yang dia mampu. Selebihnya lemah, dia gak bisa apa-apa. Ditekan, diancam dan lain sebagainya. Kata Syekhul Islam Taimiyah rahimahullah di sini, ini mirip siapa? Mirip siapa? Hah? An-Najasyi. So penting nih. Ya, penting sekali. Nah, enggak bisa seorang langsung, "Wow, fulan gini gini gini." Lihat kalam ulama, dilihat. Bagaimana para ulama dalam ilmunya memutuskan seorang itu melihat gambaran yang lebih dalam. Ya. Nah, ini penting, ya. Karena enggak sedikit dari kita misalkan Jakarta, Tangerang di mana, oh ada panggilan tugas ke Australia. Ada panggilan tugas ke mana? Singapura. Panggilan tugas kerja misalkan. Di Amerika di mana? Di mana? 5 tahun, 10 tahun, 20 tahun. Allahu a'lam. Ya keadaannya seperti itu. Kalau dia istiqamah, alhamdulillah. Masya Allah, tabarakallah. Dia menampakkan sunnah, menampakkan agamanya. Masya Allah. Ya. wala haula wala quwata illa billah.